Thank you. Good. pudar di dalam dada, dan di antara kita telah tak ada rasa saling seia sekata. Dari kita hidup bersama. bersama manusia yang terus berlangsung hingga di ujung zaman. Melompat rambulan, ku tak menunggu. Diantara diam merindu, diantara cinta semu dalam rinduku. Thank you.